Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Faslun. Al-Mudmar wa-Domir. Ini ya. Faqala Al-Hattabi sahibul Mutamimah, Al-Mudmar wa-Domir ismani lima wudi'a lil-mutakallimi ka-ana aw mukhatabin ka-anta aw ghaibin ka-huwa. Dia adalah dua isim, Mudmar dan Domir, dua isim yang diletakkan untuk mutakallim, semisal ana, mukhatab anta, ghaib huwa. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan terbagi menjadi dua di domir, ada yang mustatir, tersembunyi, dan baris. Baris berarti apa? Lawannya. Nampak. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Nah, kalau dia domir mustatir, yang dia enggak punya surah, enggak punya bentuk ya di lafaz. Kalau baris, nah dia memiliki surah, kebalikannya. Baik. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Musabi hafizahullah. Wa qawluhu wal mudmaru wad damiru innama summiya mudmaran. Dinamakan ini dengan mudmar min qawlihim, dari ucapan mereka, berarti mudmar itu isim maf'ul, admara yudmiru, berarti admara yudmiru. Nah, ini orang-orang Arab ya, mereka mengucapkannya dengan admartu syai'ah idastartahu wa akhfaitahu admaro, aku menyembunyikan sesuatu. Aku menyembunyikan sesuatu. Ida, ya, ida satar tahu, apaan? Bukan ida istartar. Ida satar tahu wa akhfaitahu. Apabila anda sembunyikan sesuatu tadi dan anda akhfaitahu, ya, anda samarkan sesuatu tadi, itu makna dari admartu. Mudmar, berarti paham sini ya, secara bahasa yang namanya mudmar sesuatu yang disembunyikan. Wa minhu qauluhum admartu fi nafsi. Nah, ucapan mereka, orang-orang Arab, mereka mengatakan aku menyembunyikan pada diriku, aku menyembunyikan itu. Admartu fi nafsi aw minad dumur. Nah, ini berasal dari kata admara yudmiru, atau berasal juga dari kata dumur. Ya. Apa itu dumur? Al-hazalu, hazal. Ya. Al-hazalu itu artinya apa? Kurus sih. Satu yang kurus. Ya, kurus, kecil. Kok kenapa bisa dari situ? Li'annahu fil ghalib qalilul huruf. Karena dominannya, yang namanya domir itu hurufnya sedikit. Namun yang masyhur dia berasal dari kata apa? Admara yudmir. Admara menyembunyikan. Wa hadhihi at-tasmiyatu istilahun lil basriyyin wa yusammihi al-kufiyyun al-kinayata wal makni. Nah, penamaan ini domir mudmar itu dinamakan istilah ini. Ya, penamaan ini istilah orang-orang atau ulama yang ada di negeri Basrah. Sedangkan ulama nahwu yang ada di Kufah menamakannya dengan kinayah atau makni. Sesuatu yang dikinayahkan, kiasan. Ya. Li'annahu laisa bismin sharihin. Karena dia bukanlah isim yang sharih. Isim yang gamblang, yang jelas. Wa innama kunya bihi, namun dia hanya dikinayahkan, dikias, di apa namanya, kinayah itu bahasa kitanya kiasan, itu hanya kiasan. Ya. Kiasan. Ya. Wa inna ma kunya bihi itu hanya dikias, kiasan anil zahiri dari sesuatu yang zahir. Ya. Yang nampak ikhtisaran karena untuk meringkas. Ya, karena untuk meringkas, mengikhtisar. Wa qawluhu ila mustatirin wa barizin. Nah, kata Al-Hattabi domir ini terbagi menjadi dua. Ada namanya mustatir yang nampak dan adanya tersembunyi, ada yang namanya baris. Nanti mustatir terbagi-bagi lagi. Ya, mustatir wujuban, jawazan. Baik. Faqala syarih tabi'a al-musannifu bi hadzal qismi Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam fi at-tawdih. Nah, al-musannif di sini, Al-Hattabi penulis kitab Al-Mutamimah, di sini beliau tabi'a, beliau mengikuti fi hadzal qismi dalam pembagian ini, domir terbagi menjadi dua, mustatir dan baris, beliau mengikuti Ibnu Hisyam. Mengikuti Al-Allamah Ibnu Hisyam, ya, seorang ulama nahwu, penulis kitab Qatr Nada, Sujurudahab, Audah Masalik, ya, yang dikatakan oleh para ulama nahwu dia lebih alim daripada Sibawaih dalam ilmu nahwu, Ibnu Hisyam Al-Ansari di kitab beliau At-Tawdih. Ketika Ibnu Hisyam membagi domir menjadi dua, mustatir dan baris. Wa huwa sharihun fi anna al-mustatira qasimun lil barizi al-munqasimi ila muttasilin wa munfasilin kama sayati. Ya, dan definisi ini sharih, jelas sekali bahwa mustatir, ya, itu adalah qasim, dia adalah bagian, dia adalah bagian dari, ya, yang dibagi dari muttasil dan munfasil. Ya, kama sayati sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Wa kalamu ghairihi, dan juga ucapan selain Ibnu Hisyam, ucapan yang lain. Ya. Kasarih fi annahu qismun minal muttasil qalahu al-Faqih. Ya, sebagaimana ini yang dikatakan oleh Imam Al-Faqih, ya, dia seperti isim sharih juga. Ya, bahwa dia adalah bagian dari muttasil. Wa qawluhu ma laysa lahu suratun fil lafzi. Apa itu domir mustatir? Yang enggak punya surah, enggak punya bentuk dalam lafaz. Ai annahu la yadhharu fil kalimati la nutqan wala khattan. Ya. Yaitu yang dia tidak nampak dalam kalimat, apakah dalam pengucapan dia tidak diucapkan maupun dalam khattan, dalam tulisan. Wa innama yunwa fiha. Namun yunwa hanya diniatkan aja. Ya. Dan dengan domir tadi. Wa dzalika kadzmiril mustatir fi qaulika kum. Yang demikian itu seperti domir mustatir dari ucapan Anda, kum. Ya. Ya, kita pahami yang namanya fiil pasti ada fa'il. Mana fa'il dari fi'il amr kum ini? Fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban fihi wujuban takdiruhu anta. Ya. Domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Nah ini. Fa innahu la yumkinu an nutqu bihi. Waalaikumsalam. Balik lagi dia. Katanya antum udah datang ke sini terus tasnya ketinggalan. Dari Rawa Lumbu. Oh, ketinggalannya di Rawa Kalong. Dari rawa-rawa ke rawa-rawa, dari lembu ke rawa kalam. Nah, ini hati-hati ada buaya nyangkut kali. Dari rawa-rawa dia, ada kodok. Nah, mana itu? Oh, mantau sih. Nah itu hanya yunwa, ya. Udah diniatkan aja, udah paham pasti ada domir. Kalau kita ucapkan gum, itu udah paham pasti ada domir. Ya. Fa innahu la yumkinu an nutqu bihi, karena enggak mungkin diucapkan kum anta, begitu. Kum anta. Tidak mungkin. Dia kan tidak mungkin, tidak ada. Dia di dalam lafaz maupun dalam tulisan. Oh, di Al-Quran kan ada itu. Uskun anta wa zaujuka al-jannata. Uskun anta. Uskun fil amr ya. Ada anta. Berarti itu ada dong. Fa'ilnya domir mustatir. Bukan mustatir berarti. Domir baris. Enggak. Anta itu bukan fa'il dari kum. Anta itu taukid dari domir mustatir wujuban pada yang jadi fa'il dari ku, dari uskun. Uskun anta. Apa irob uskun? Filamar. Ya, filamar. Mana fa'ilnya? Domir mustatir wujuban. Wajib mustatir. Takdiruhu anta. Lah anta yang kedua, taukid. Taukid apa? Lafzi apa manawi? Lafzi. Udah mulai masuk sini? Ngerti? Ya. Lihat kata beliau, fa innahu la yumkinu an nutqu bihi aslan. Karena enggak mungkin diucapkan sama sekali aslan, enggak mungkin sama sekali diucapkan. Li annal araba la tad'u lahu lafdan yu'abbaru bihi anhu. Karena orang Arab tidak meletakkan untuk fi'il amr semisal kum tadi dan semua fi'il amr yang kayak tadi yang fa'il dia pasti domir mustatir wujuban itu ya, mereka tidak meletakkan sebuah lafaz yang yu'abbar bihi anhu, yang bisa diungkapkan. Enggak mungkin. Ya, sudah bisa dipahami sini. Wa amma qauluhum wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta falaisa anta. Huwa falaisa anta huwa ad-dhamira al-mustatira fil fi'li. Huwanya itu dhamir fasl. Ya. Nanti kita akan belajar itu dhamir fasl. Ada enggak sih pembahasan dhamir fasl Faris di Juratul Bahyasin? Kalau enggak ada ya kita ada-adain lah. Nanti insyaallah. Ya. Dulu pernah belajar ya Faris pikirin dhamir mustatir dhamir fasl ya? Di pelajaran apa itu? Hah? Di Kafrawi. Terus di Alfia. Itu ya. Santri lama yang belajar. Ya. Nah, adapun ucapan mereka fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta, maka anta itu hakikatnya ya bukan domir mustatir pada fi'il, bukan domir mustatir pada fi'il. Wa innama huwa domirun munfasilun ustu'ira lita'biri bihi anil mustatiri likos ditakribi alal mubtadi'i. Waduh. Nah. Jadi aslinya itu kalau kita katakan kum, mana fa'il dari kum? Domir mustatir takdiru anta. Perhatikan kata Syekh, aslinya anta itu bukan domir mustatir pada fi'il. Dia hanyalah domir munfasil ustu'iro yang dipinjam. Yang dipinjam litakbiri bih, untuk mengungkapkan aja. Anil mustatiri, dari domir mustatir. Tujuannya untuk apa? Kata Syekh, liqasdi taqribi 'alal mubtadi'i, untuk memudahkan, untuk tujuan memudahkan biar dipahami oleh pemula macam kita ini. Ya, macam kita ini. Ya, daripada ribet-ribet, udahlah kita enggak apa-apalah bilang. Mana fa'il dari kum? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Cuma harus dipahami, aslinya ya, dia bukan domir mustatir pada fi'il. Cuman dia itu ustu'ira li ta'biri bih. Hanya dipinjam untuk ngungkapin aja. Paham sini? Belum paham? Ya udah, enggak apa-apa. Kata beliau kan tujuannya untuk bisa dipahami bagi para pemula. Udah kita pemula pahaminya gitu aja ya cukup. Ya enggak, Muslim. Ya, sok geleng-geleng, sok ngangguk-ngangguk lagi Muslim. Ngerti kakak? Istri ya. Mantok, Mas Mantok. Paham? Siap, Masya Allah. Wahdi. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa huwa imma mustatirun wujuban kal muqaddari fi fi'li amril wahidi al-mudzakkari kadrib wa qul. Aw fil mudhari' al-mabdu' bita'i khitabil wahidi al-mudzakkari katakum wa tadribu. Wa fil mudhari' al-mabdu' bil hamzati ka'akum wa adribu. Aw bin nuni kanakum wa nadribu. Nah, ini tempat-tempat mana itu domir mustatir wujuban. Ya. Baik. Wa huwa yang namanya domir mustatir, kan tadi domir mustatir yang malaisa lahu suratun bil lafd, ya. Baik. Apakah dia bisa jadi domir mustatir wujuban? Berarti domir mustatir wujuban, berarti dia memang wajib, ya, tidak ditampakkan. Ingat ya, kalau muncul domir mustatir yang di tempat-tempat ini, misalkan pada fi'il amr, tadi kata beliau kan pertama sih pada fi'il amr, al-wahid al-mudzakkar, yang fa'ilnya adalah wahid mudzakkar, anta, ka'idrib, kum, atau fi'il mudhari al-mabdu bita khitab al-wahid al-mudzakkar, atau fi'il ya mudhari yang diawali dengan ta khitab wahid mudzakkar, anta gitu, takum tadrib, atau fi'il mudhari bilham al-mabdu bilhamzah, ya fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, ana akum adrib akumu adrib, atau bin nun ya fi'il mudhari yang diawali dengan nun, nahnu nakumu nadrib. Perhatikan, misalkan pada ini semua, saya katakan misalkan, kum anta, ana akumu, anta takumu, nahnu nakumu. Domir itu semua bukan fa'il dari apa tadi? Dari itu. Misalkan saya katakan, ya takumu anta, maka anta yang misalkan takumu anta, takumunya tetap fi'il mudhari. Ya, marfu litajarrudiyan nasib wal jazimi fa'il mana domir mustatir takdiruhu anta, domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, anta yang kedua berarti sebagai apa? Taukid. Begitu juga aku mu ana, naku mu nahnu, kum anta. Baik, jelas ya. Nah, sekarang domirnya itu di awal. Ana akumu, anta takumu, nahnu nakumu. Domir itu semua juga bukan fa'il dari fi'il-fi'il tadi. Berarti dia adalah, kita katakan aja, berarti kalau ana akumu berarti ana domir munfasil. Ya, mabni ala sukun. Fi'mali raf'in mubtada. Anta sama, fi'mali raf'in mubtada. Nahnu fi'mali raf'in mubtada. Wadih. Nah, jelas ya, sini ya. Taibarakallahu fik. Nah, begitu juga antakum. Nah, berarti antakum. Ya, ya sama. Mubtada berarti kum fi'il amr, fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta, jumlah kum ya itu berarti fi mali rafin khabar dari. Nah, taibarakallahu fik. Wadih ya, wa qawluhu imam mustatirun wujuban. Baik. Nah, yang namanya domir mustatir itu ada domir mustatir wujuban. Nah, kata Asy'ari ila akhir ad-dhabitul mustatiri wujuban, ya, ketentuan domir mustatir wujuban itu apa sih? Secara bahasa berarti kita paham ya. Berarti domir mustatir wujuban berarti domir yang wajib dia disembunyikan. Nah, dhabitnya apa ketentuannya? Annahu la yahullu adh-dhahiru mahallahu. Yaitu yang la yahullu adh-dhahiru mahallahu. Yang isim dhahir la yahulu tidak bisa menempati mahalnya, posisinya, tempatnya. Ini kaedahnya domir mustatir wujuban, yaitu yang isim dhahir enggak bisa menempati tempatnya. Misalkan saya katakan kum Zaidun, enggak bisa. Ya, kum Zaidun. Nah, Zaidun berarti enggak bisa itu menempati si anta tadi. Kalaupun bisa ya Zaidun, kum Zaidun. Ya berarti takdirnya bukan Zaidun bacanya, Zaidu. Berarti bacanya, berarti Zaid sebagai apa? Munada dari harfu nida mahdhu. Bukan kum Zaidun, tapi kum ya Zaidu. Ya, kum Zaidu. Kalau kita bacanya kum Zaidun, nah cari deh tuh irobnya sebagai apa. Hah? Keder kan? Nah, paling bagus Zaidu. Dia karena dia alam apa? Munada ya, alam maksudah. Sudah. Berarti kum Zaidu, kum ya Zaidu, kum ya Zaidu. Nah, kalau antum baca kum Zaidun, nah ribet cari irobnya itu. Nah, ribet ya. Baik. Atau kita baca Zaid kum, berarti Zaidnya irobnya apa? Zaid kum. Munada juga. Munada berarti bacanya Zaidukum. Ya, boleh gitu, boleh. Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dhanbiki innaki kunti minal khatiin. Yusufu a'rid an hadza. Apa i'rabnya Yusuf a'rid an hadza? Munada. Takdirnya apa? Ya Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, a'rid an hadza. Berpalinglah dari peristiwa ini. Udah, forget it, forget it. Lupain aja udah. Ini contoh suami yang gak punya rasa cemburu nih. Udah jelas istrinya main serong. Dan Nabi Yusuf juga gak mau lagi. Pertama dia nyala-nyalain lagi. Oh ini, ini. Penjarain nih, penjarain. Wa syahidah syahidun min ahliha. Akhirnya ada yang bersaksi kan. Kalau gamisnya robek dari belakang, ya, fahiyah minas sadiqin, gitu ya. Fahwa minal kadibin, fahiyah minas sadiqin, sadiqot, gitu kan. Nah. Iya ya, kalau dari belakang, si Yusuf yang benar, ya, fahwa minas sadiqin. Tapi kalau dari depan, fahwa minal kadibin, ya. Kok dari depan? Kan kok robeknya di mana ternyata? Ditarik. Mana ada orang mau merkosa di robek belakang? Kalau mau merkosa berarti robek depan. Ya, ada orang mau merkosa perempuannya pasti narik bajunya. Cet. Gitu kan. Jangan, cet, robek. Hah? Ojok. Nabi juga digituin. Ini Nabi yang mulia ini. Tubillallah. Ini Nabi ini. Ya. Mana lagi tadi? Itu enggak punya tadi ya contoh si Al-Aziz raja Mesir itu rasa cemburunya kurang. Istri udah kayak gitu harusnya diapain? Dipendel, bukan cuma dilem biru, tapi diapain? Hah? Dia main mantok. Kalau istri antum kayak begitu. Oh, iya. Semangat. Iya. Muafik. Insyaallah. Eh, muafik. Ya. Mesti enak aja. Enggak bisa. Kalau ini enggak, udah kamu Yusuf kamu berpaling. Kamu salah kamu. Innaki kunti minal khati'in. Enggak bisa. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian ini perempuan besar ini enggak bisa. Mesti kayak mantau nih, bantai. Gitu Pak Zah. Ya. Pak Zah lulus dari sini mau nikah ya? Katanya. Enggak. Belum. Belum. Mana lagi tadi? Taib. Ayuqalukum anta. Kalaupun wazawjukal jannah, maka itu taukid. Kum Zaidun, ini gak bisa. Ala ayakuna anta wa Zaidun fa'ilan lahu. Kalau kita asumsikan si Zaid dan anta jadi fa'il dari kum tadi, gak bisa. Nah, isim dohir itu gak bisa, ya gak? Amma qawluhu ta'ala uskun anta wazawjukal jannah fa anta laysa fa'ilan lil fi'li. Anta itu bukan fa'il dari fi'il. Wa innama huwa tawqidun li dhamiril mustatir fihi. Dia hanya taukid dari dhamir mustatir yang ada di uskun. Nah, fa'il dari uskun dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Nah, anta yang kedua taukid. Taukid lafzi. Ya. Wa yastatiru ad-dhamiru wujuban fi mawadi'ah. Dan dhamir dia mustatir wujuban di berbagai tempat. Dzakara al-musannifu minha arba'atan, dan musannif menyebutkannya di situ ada empat. Ya. Ahaduha, yang pertama, fi'lil amri al-wahidi al-mudzakkari, pada fi'il amr. Ya. Ya, fi'il amr al-wahid al-mudzakkar, nahu idribkum, intalik, istakhrij. Fafi kullin minha, pada masing-masing dari fi'il tersebut domirun mustatirun wujuban, terdapat domir mustatir wujuban. Marfu'ul mahalli alal fa'iliyati, yang mahalnya, posisinya marfu' alal fa'iliyati, sebagai fa'il. Ya, bi khilafi amril wahidati, berbeda dengan fi'il amr yang ditujukan untuk wahidah, anti. Ya, kalau anti kita katakan anti kumi, anti idribi. Nah, fa'ilnya jelas. Iya. Ya mu'annasah mukhatabah. Ya, atau musanna antuma idriba, fa'ilnya jelas, alif tasniyah. Awil majmu' idribu, fa'ilnya jelas, waw jamaah. Fa innad dhamira yubrazu fil jami'i, maka domir pada amr wahid, amr musanna, amr majmu', itu domirnya yubrazu, ditampakkan fil jami' pada contoh yang tadi semua. Nah, hukumi kuma kumu. Wah deh, jelas ya. Asani, yang kedua, fil fi'lil fil mudari'i al mabdu'i bita'i khitabil wahidi, pada fi'il yang dimulai dengan tak khitab, khitab al-wahid, berarti anta gitu kan. Nahu anta takumu wa tadribu, perhatikan pada takumu dan tadribunya, jangan fokus ke antanya. Kalau tadi saya, bagaimana yang saya katakan, kalau ada contoh anta takumu, berarti antanya itu mubtada. Takumu fi'il mudhari, nah nanti fi'il mudhari takumu fi mahalli raf'in sebagai khobar dari anta. Ya, tantaliku tastakhriju fa, ya, ay anta. Ya, berarti fa'il dari takum, tadrib, tantalik, tastakhrij, domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Boleh enggak anta takumu anta? Boleh enggak? Anta takumu anta. Boleh enggak? Boleh. Berarti anta yang pertama mubtada, anta yang kedua taukid lafzi dari fa'il yang ada di takumu. Anta takumu anta. Ya. Ya manto, anta takhafu anta. Contoh, apa contoh aja protes dia. Apa contohnya dia enggak terima dia. Hah? Anta takhafu zaujataka anta. Nah. Contoh doang, contoh aja protes dia. Enggak terima dia. Aduh. Ya, mana lagi tadi? Terus, mana tadi ya? Ai bi khilafil mabdu bi ta'il ghaibah. Nah, anta yang ini yang fa'ilnya wajib domir mustatir wujuban. Ya, berbeda dengan fi'il mudhari al-mabdu'ah, tapi dengan ta'nya ta' ghaibah, hiya. Iya, hiya. Nahu hindun takumu. Kemarin kita dilewat ya masalah hindun. Ya, ini kita bisa katakan dia ta'nis apa? Dia ta'nis maknawi. Ya. Yang terbaik justru apa? Sorof apa mamnu minas sorof hindun? Mamnu minas sorof, yang terbaik. Yang paling bagus, ya. Yang paling bagus tarku sorof. Hindu takumu, ya. Hindun takumu. Nah, perhatikan. Berarti ini untuk ghaibah. Ghaibah wahidah. Hindun atau hindu takumu. Kalau kita katakan hindu ghairu munsharif. Ya. Ini beda dengan hindu takumu. Nah, fa'ilnya dia bukan domir mustatir wujuban takdiruhu hiya tadi, bukan. Ya. Ai hiya takumu, hindun takumu. Hindun mubtada, takumu fil mudhari, ya, marfu ditajarru di anil nasibul jazimi, wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi, jawazan pewujuban. jawaza. Ya, takdir ruya. Lihat, fa inna istitarahu jaizun. Maka kemustatiran, ya, kemustatiran dari domir di takumu itu bukan wujuban tapi jaizun. Ya, bukan wajib tapi jaiz. Ya, la wajibun, enggak wajib. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Berarti apa? Boleh nampak domirnya, boleh pula tidak nampak. Ya, artinya isim dohir bisa menempati tempatnya. Kan tadi definisi dari domir mustatir wujuban dobitnya itu apa? La yahullu adzahiru mahallahu. Yang isim dohir gak bisa menempati tempatnya. Nah kan ini bisa. Takumu hindun, ya kan? Tadribu hindun. Tadribu zaujuk, tadribuka zaujatuka, misalnya. KDRT. Ini contoh Mas Manto. Contoh aja jangan protes lah. Contoh doang. Ya, tadribuka zaujatuka. Nah, istrimu mencepolmu. Contoh doang gitu. Mana lagi tadi? Ya, mana tadi? Hindun takum. Ya. Wa bi khilafil mabdu'i bi ta'i khitabil wahidah. Ya. Dan berbeda dengan fil mudhari yang apa? Anta itu, yang mabdu'a bi ta'al khitab wahidah, anti. Maka fa'ilnya bukan dhamir mustatir wujuban. Bahkan baris anti takumina, anti tadribina ya muannasah mukhatabah. Ya, atau tasniyah. Berarti anti takumani, antuma tadribani. Ya, antuma. Antuma ya Hindu wa Salma tadribani. Tadribani. Ya, sahibatakuma. Waduh. Kamu Hindun dan Salma. Kalian berdua ini kok malah mencepol teman kalian? Sahibah. Ya itu. Berarti fa'ilnya bukan itu. Fa'ilnya bukan dhamir mustatir wujuban. Fa'ilnya berarti apa? Alif tasniyah. Au fil apa? Awil jama'. Ya. Antunna takumna. Ya berarti fa'ilnya jelas. Nun apa? Fa'ilnya. Antunna, antunnanya mubtada, takumna, takumna fil mudhari mabni. Mabni ala sukun. Ya, fa'ilnya mana? Nun inas. Nun inas. Taib fa innahu yubrazu fil jami', maka fa'il domir fa'il yang ada dari fi'il-fi'il tadi itu yubrazu, ditampakkan pada itu semua. Contoh anti takumu, antuma takumani, antum takumu, takumuna, antuna takumna. Ini udah ya, ini domir mustatir wujuban tadi yang pertama pada fi'il amr. Ya. Filamar al-wahid al-mudhakar. Yang kedua filam mudhari al-mabdu bita'i khitab al-wahid al-mudhakar as-salisu. Filam mudhari al-mabdu bin hamzati lil-mutakallimi wahdahu mudhakaron kana au mu'annasa. Pada filam mudhari yang diawali oleh hamzah mutakallim, ananah, ana gitu. Baik dia mudhakar atau mu'annas. Kalau mudhakar dia ana akumu. Kalau dia mu'anas juga anak aku. Ya. Taib. Anak akumu, anak adribu. Ay, anak. Maka, anak akumu, ananya adalah mubtada. Ya. Akumu. Berarti, fi'il mudhari. Ya. Marfu, litajarrud li nasibul jazimi. Wal fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anak. Nanti jumlah fi'il mudhari fi mahalli raf'in khabar dari mubtada. Ar-rabi' yang terakhir fi'il mudhari al-mabdu' bin nun lil mutakallim. Nah, fi'il mudhari yang diawali oleh nun lil mutakallim. Nah, nahnu alladhi ma'ahu ghairuhu awil mu'addam nafsahu. Ya. Nahnu yang kalau dibicara nahnu nakumu itu untuk mutakallim yang ada pada dia orang lain yang bersama sama dia. Kami atau yang dia sendirian berarti dia mu'adzimu nafsahu, dia berarti mengagungkan dirinya sendiri. Dia mengagungkan diri sendiri. Dia sendiri dia bilang kami, gitu. Ya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab ya. Biasa dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab itu enggak nanya kok domir lafadz Allah kok pakai kami, makanya Allah banyak. Enggak ada orang Arab yang nanya kayak gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Pakai kami-kami kayak begitu enggak ada. Bahkan orang-orang Kristen Nasrani di Arab dulu enggak ada yang mendebat Rasulullah SAW dengan Trinitas pada domir nahnu-nahnu gitu. Itu mereka udah ngerti mu'adzim nafsa. Ini kaidah bahasa Arab. Hanya Kristen bodoh. Saya pernah lihat debat Islam Kristen, pendeta songong, belagu, sotoy, bodoh, blow on, lengkap dah penyakitnya. Gaya-gayaan mengkritik pakai gramatika besar. Oh, ini Trinitas juga ada dalam Islam. Ini buktinya Allah bilang di Al-Quran ada nahnu, nahnu. Berarti Allah, Roh Kudus sama Yesus. Nah, itu untung di handphone ya, nonton ya. Coba dekat. Saya getok itu. Cekek. Bodohnya. So tahu. Artinya orang Nasrani yang di Arab dulu udah dengar ayat-ayat tentang nahnu-nahnu itu udah tahu. Mereka enggak ada yang mengingkari. Paham ya? Ini karena bahasa Arab. Baik. Ainahnu fahadihi arba'atu mawadi'ah. Maka inilah empat tempat. Yastatiru fiha ad-dhamir wujuban. Yang dhamir mustatir dia secara wajib. La yarfa'u fiha al-fi'lu al-isma adh-dhahira. Ya. Yang fiilnya tidak merofakkan pada fiil-fiil tadi isim dohir, nggak bisa, ya nggak bisa merofakkan isim dohir fiilnya sebagai fa'ilnya, nggak bisa. Baik, selesai. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanya nggak terkait ini? Ya, dhamir mustatir wujuban bisa dipahami sini sebelum kita masuk ke jawazan. Jawazan lebih gampang. Ya, jawazan ini lebih mudah. Suyudi ngopi dia. Gua enggak dikasih. Aduh. Apa? Kesimpulannya. Capek lah panjang. Fail amar anta kayak gitu. Fail mudari anta juga. Terus nahnu. Ana, dah. Udah empat, gak ada yang kelima. Bid'ah antar. Gak ada yang kelima. Ini yang dhamir mustatir wujuban. Wajib. Wujuban itu wajib mustatir. Ayo udah sembuh mujahid. Hah? Ada yang kemarin atit ya. Mujahid sakit mujahid. Masya Allah, syafaqa Allah. Gak ada lo, gak ada rame. Kurusan mujahid sakit 2 hari. Turun berapa kilo 2 hari? Kurusan dia bener. Pasak kalau sakit gimana? Ya, jaga kesehatan ya. Dah, sekarang masuk ke dhamir mustatir jawazan. Kal muqaddari. Ya, dia kal muqaddar juga. Nahu Zaidun yakumu Hindun takumu wala yakunu al-mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan aw naiba fa'ili naibal fa'ili. Tabarakallahu fik. Nah, adat dan dhamir mustatir juga bisa jawazan. Seperti pada contoh Zaidun yakumu Hindun yakumu. Dan tidaklah dhamir mustatir ya yang jawazan ini illa melainkan dia ya dhamir raf'in, melainkan dia dalam bentuk dhamir rafa', apakah dia sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ya, kita baca lagi syaratnya. Ini berhubung mic-nya ketinggalan. Ya. Saya baca sendiri dah, capek dah. Minum dulu, minum dulu. Masya Allah. Qala syarih hafizahullah wa imma mustatir jawazan ila akhir. Ya. Dhabitul mustatir jawazan, dhabit ketentuan mustatir itu jawazan itu gimana sih? Nah, kebalikan dari dhamir mustatir wujuban. Annahu alladhi yahullu adh-dhahiru mahallahu. Berarti isim dhahir dapat menempati tempatnya. Gitu ya. Kalau dhamir mustatir wujuban kan tadi la yahullu adh-dhahiru mahallahu. Ini kebalikannya. Wa dzalika kadh-dhamiri al-mustatiri fi qaulika Zaidun qoma. Ya, Zaidun qoma. Fa inna fi qoma dhamiran. Maka pada koma terdapat domir mustatiron jawazan, mustatir jawaz takdiruhu huwa ya'udu ala Zaidin, yang nanti huwanya itu kembali kepada Zaid. Zaidun mubtada, koma fi'il madi mabni ala al-fath, wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa, domir mustatirun jawazan takdiruhu huwa, huwanya kembali kepada Zaid. Wadalilu ala istitarihi ala anna istitarahu jaizun, dan dalil bahwasanya mustatirnya itu jaiz, enggak wajib. Anna dhahira yahullu mahallahu. Anna dhahira yahullu mahallahu. Bahwasanya isim dhahir bisa menempati tempatnya. Contoh, Zaidun qoma abuhu. Nah, itu kan. Isim dhahir ya, di, sebagai fa'il dari koma itu bisa pakai domir apa pakai isim dhahir. Zaidun koma abu. Nah, ini berarti masih ingat gak pada pelajaran apa ini? Na'at sababi. Zaidun mubtada, koma fil madi, abu fa'il. Ya, fa'il, fa'il dari mana? Dari koma. Wa huwa mudaf ha mudafun ilaih. Jumlah qoma abu fi mali raf'in dari khobar dari Zaidun. Wa yastatiru ad-dhamiru jawazan fi mawadi'a, dan dhamir mustatir jawazan ya, dhamir dia tidak nampak itu yang jawazan di berbagai tempat. Dzakara al-musannifu minha mawdi'ain, ya, dan musannif menyebutkannya di sini di antaranya di dua tempat. Ahaduha fil fi'lil mudhari al mabdu bil ya, pada fi'il mudhari yang diawali dengan ya, ketika beliau memberikan contoh Zaidun yakumu, Zaidun yakumu ai huwa. Wasani fil mudhari al mabdu bi ta'i lil ghaibah, pada fi'il mudhari yang diawali oleh ta' ghaibah, ya, nahu Hindun takumu ai hiya. Gampang ya, gampang ini mah. Wa qawluhu wa la yakunu al-mustatiru illa dhamira raf'in, dan tidaklah dhamir mustatir melainkan dia dhamir rafa, apakah sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ammal fa'ilu fa jami'u ma taqaddama amsilatun lahu. Ya, adapun yang sebagai fa'il maka seluruh dari contoh-contoh yang tadi. Ya, Hindun taqumu. Mana fa'il, man, apa kedudukannya sebagai apa? Dhamir mustatir jawazan ditakumu sebagai fa'il dari takumu. Zaidun yakumu, kedudukannya sebagai apa dhamir mustatir jawazan diyakumu? Sebagai fa'il. Wa amma naibuhu, adapun yang sebagai naibul fa'il, fanahu, maka contohnya Zaidun duriba. Ya, bidommi awalihi, dengan didomahkan awal. Ai huwa, berarti i'rabnya gimana? Zaidun mubtada duriba fil madi mughayyaru sighah. Ya. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Zaid dia dipukul. Anta tukramu, sama bidomi awalihi wa fathi ar-ra dengan doma awal dan fathah ra ai anta, sama i'rabnya kayak tadi. Ah, selesai. Masya Allah. Al-baris. Berarti baris sekarang, kalau tadi dhamir mustatir yang ma laisa lahu suratun fil lafadz, berarti baris kebalikannya. Kata beliau di sini, ma lahu suratun fil lafadz, yang punya surah bentuk di lafadz. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan dhamir baris terbagi menjadi dua, kebagi menjadi dua, munfasil dan muttasil. Munfasil, muttasil bersambung, munfasil terpisah. Gampang gitu kan. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi an-nutku wa la yaqumu ba'da illa kata'ikum ta wa kafi akramaka. Yang namanya dhamir muttasil ialah yang an-nutku, ucapan, ya, yang ucapan la yuftatahu bihi, tidak bisa dimulai dengan dhamir muttasil tadi. Ya, wala yaqau ba'da illa, dan dia enggak bisa juga terletak setelah illa. Sebagaimana ta pada kumtu atau kaf pada akramaka. Bisa enggak dhamir muttasil duluan tuh di awal kalimat? Ta kumtu gitu. Tu kumtu, tu kumtu kue utu. Enggak bisa. Ya, ka apa? Ya, misalkan kita katakan, ya, ma yuhibbu Zaidun illaka, nggak bisa kan? Illaka, nggak bisa. Illa anta, gitu kan? Illaka, nggak bisa. Ma yuhibbu Zaidun illaka, nggak bisa. Paham nggak sini? Ya. Dakhala at-tulabu ila al-fasli illaka, enggak bisa. Baik. Nah, berarti itu ketentuan dari, ya, apa namanya, dhamir muttasil yang ucapan tidak bisa dimulai dengannya dan dia tidak terletak setelah illa. Wal munfasil, nah kebalikannya dhamir munfasil. Ini masih dhamir baris ya. Ya. Huwa ma yuftatahu bihi an-nutku, dia adalah yang sebuah kalimat dapat dimulai dengannya. Wa yaqau ba'da ila, dan dia bisa terletak setelah ila. Nahu ana. Nah, taqul ana mu'minun wa ma qama illa ana. Bisa kan? Anta. Anta mu'minun wa ma qama illa anta. Bisa enggak? Bisa. Tabarakallah. Ya. Qala asyarih, berkata pensyarah, wa qawluhu ana mu'minun, wa qawluhu ma lahu suratun fil lafzi, dhamir baris adalah yang memiliki surah. Ya, memiliki bentuk ai annahu yadharu bil kalimati, yaitu dia bisa nampak di kalimat, nutqan wa khattan, apakah nutqan dalam pengucapan maupun khattan dalam penulisan. Kata masalah min qaulika darabta darabtu fa innaha tuntaqu wa tuktabu, dia diucapkan dan juga ditulis, kalau ditulis ya enggak. Wa qawluhu kata'ikum tu, dan kaf akramaka, itu domir, ya, mustatir, ya, apaan, domir baris muttasil. Ya. Ay fa kullun minha, maka masing-masing minhuma dari keduanya pada tak dikumtu dan, ya, akramaka, domirun muttasilun. Ya. Al-awwalu marfu'un al-marfu'ul mahalli. Yang awal kumtu, mahalnya tempatnya marfu', karena dia fa'il dari kumtuk, dari koma. As-sani mansubun, yang kedua mansub, karena dia sebagai maf'ulun bih dari akrama. Wala yubtada'u bihi al-kalamu, sebuah kalimat tidak bisa dimulai dengannya. Wala yuqalu tu koma ka akrama, enggak bisa. Wala yaqau ba'da illa, enggak bisa dia apa namanya diterletak setelah ila, filikhtiari. Filikhtiar itu dalam ucapan sehari-hari yang bukan syair. Fala yuqalu maqama illa tu wala akrama illa ka, enggak bisa. Li'annal araba wada'athum muttasilan bi amilihi. Karena orang Arab meletakkannya dia bersambung dengan amilnya. Ya, akrama ka langsung amilnya akrama. Kumtu amilnya langsung fiilnya qoma kumtu. Enggak bisa dia terpisah kayak begitu. Fala yaqau qablahu wa la ba'dahu manfu man mafsulan anhu. Maka tidak terletak setelahnya maupun setelahnya. Terpisah darinya enggak bisa, amil terpisah dari dia, langsung bersambung. Namanya aja muttasil, bersambung. Ya. Wa qauluna fil ikhtiyar, fil ikhtiyar ini dia tidak boleh terletak setelah illa. Ai fi ghairi daruratin, itu yang tanpa darurat, tanpa darurat syair. Nanti kalau lagi bersyair darurat boleh illaka, boleh. Wa amma fiha yaqau ba'daha, adapun kalau domir muttasil ini terletak setelah ila, itu darurat aja, semisal ucapan penyair. Wa ma tubali idza ma kunti jaratana alla yujawirana illaki dayyaru. Illaki dayyaru. Ya. Wa ma tubali. Waman ubali, kami enggak peduli. Ya, makunti jarotana. Ya. Kami enggak peduli kamu itu tetanggaan sama kami. Anti ya. Alla yujawirana atau ya, ya atau itu tidak ada yang bertetangga dengan kami ilaki. Itu darurat syair. Harusnya apa? Ilah anti dayar. Dayar itu sigha mubalaghah. Ya. Atau enggak ada rumah yang bertetangga dengan kami kecuali kamu ilaki. Harusnya ilah anti. Enggak ada rumah yang bertetangga dengan kami kecuali kamu. Fa innal kaffi ilaki domirun muttasil. Ya, domir muttasil. Waqat waqa'at ba'da ilah, dia terletak setelah ilah. Kenapa itu? Lakin fi halati daruratin, darurati syairi, itu dalam keadaan darurat syair. It law qala ila anti bid dhamir al munfasil badalul muttasil lan kasara al bait. Karena seandainya penyair mengatakan ila anti dengan dhamir munfasil sebagai pengganti dari muttasil, ya lan kasara al bait, baitnya akan hancur rusak. Bait syairnya. Wa qauluhu, contohnya ana mu'minun, ini domir, domir apa ini berarti? Munfasil, berarti yang dia mayufta tahu bihi anutku wa yaqo bada illa. Hada misalun lidomiri al-munfasili al-mufta tahu bihi anutku. Ini adalah contoh dari domir munfasil yang kalimat, yang ucapan dapat dimulai dengannya. Yang anutku ucapan dapat dimulai dengannya. Wa maqama illa ana. Ya. Ini adalah misalun contoh lidomir al-munfasili, domir munfasil al-waqi' ba'da illa, yang terletak setelah illa. Fil ikhtiyari. Fil ikhtiyar berarti apa tadi? Tidak dalam keadaan darurat syair. Cukup kali ya? Cukup apa lanjut? Kan kita sehari. Hah? Oh, di halaman 99 ya? Masya Allah. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan dhamir muttasil terbagi menjadi marfu', mansub, majrur. Artinya beda dengan dhamir tadi. Dhamir mustatir jawazan, dia pasti fa'il atau naibul fa'il. Wujuban sama fa'il. Ya. Nah, kalau dhamir muttasil dia bisa marfu', mansub, majrur. Kalau marfu dorob tu dorob na dorob ta dorob ti dorob tu ma dorob tu dorob tu na doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorob na sebagai fa'il semua, ya bisa juga naibul fa'il durib ta begitu kan? Ya kata pencara qauluhu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin ay ila marfu'il mahalli yaitu marfu' mahalli mansub, ya marfu'ul mahalli wa mansubuhu wa majruruhu. Apakah mahalnya marfu, mansub, majrur? Wa qawlu marfu ay ila akhir anad domiro al mutasila al marfu'a, ya bahwasanya domir mutasil yang marfu mahalan lahu isna asyara domiro. Kalau secara mahal, ya secara mahal lahu isna asyara domiro, dia memiliki 12 domir. Isnani lil mutakalim, dua untuk mutakalim. Ana apa? Dorob tu dorobna. Khamsatan, ya. Khamsatun lil mukhatabi, lima untuk mukhatab. Bi'tibari ahwalihi, sesuai dengan berdasarkan tinjauan keadaan-keadaannya. Wa khamsatun lil gaib, ya, lima untuk gaib. Jelas ya? Ya. Kalau khamsatun lil mukhatab, jelas ya. Dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtukuma, dorob, ya, dorobtunna, ya, apa? Kalau mukhatab berarti apa? Dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Kalau gaib, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Ya. Kata dikannahu dorobtu bidomita lil mutakalim wahdah mudakaron kana umanasa. Ini jelas ya. Dorobtu itu baik dia mudakar atau muanas. Dorobna bisukunil ba dan na ini adalah domirun lil mutakalim ma'agoirihi au al muadzimu nafsa. Ini jelas tadi ya. Dorobta bifatita lil mukhatab al mudakari. Ini jelas ya. Untuk mukhatab mudzakkar. Darabti bi kasril ha lil mukhatabati al muannasati. Untuk mukhatabah muannasah. Darabtuma bi dhammil musanna al mukhatab mudzakkaran kana aw muannasah. Ini jelas ya? Untuk dhammil musanna yang mukhatab. Antuma, darabtuma. Wal mimu sedangkan mim yang ada itu darabtuma kan alif apa ada mimnya itu harfu imadin. Ya, harfu imad ya huruf untuk bersandar. Wal alifu harfu dalun ala tasniyati. Sedangkan alifnya ya yang menunjukkan huruf yang menunjukkan akan tasniyah dia. Darabtum bidammiha li jam'i dzukur ya, li jam'i dzukur dengan dhammah. Darabtum taknya itu dhammah itu untuk jamak mudzakkar al mukhatabin. Mukhatabun orang kedua kalian. Wal mimu dan mim pada setelah dorobtum itu mimnya itu dalun ala jam'il mudzak jam'id dzukuri al mukhatabin itu menunjukkan kepada jamak mudzakkar orang kedua. Dorobtunna bidommiha dengan didomahkan tutaknya li jam'il inasi al mukhatabat untuk jamak muannas mukhatabat orang kedua yang diajak bicara antunna dorobtunna. Wan nun al musyaddadatu sedangkan nun yang ditasdid harfun dalun ala jam'il inas. Ya. Ya, itu adalah huruf yang menunjukkan bahwa jamaknya adalah muannas. Tanbihun. Perhatian di sini mataqaddama dzikruhu. dari yang telah berlalu penyebutannya mi'at min anna ta'a fil jami' bahwa ta' pada semua tadi itu huwa domiru wa matta solabihi hurufun dalatun ala tasniyati, ya. Bahwa ta' di seluruhnya tadi dia adalah domir dan yang bersambung dengannya itu adalah huruf yang menunjukkan akan tasniyah wal jam'i wa huwa sahih dan jama' inilah yang benar. Wala yaqa'u illa fa'ilan, tidaklah dia terletak kecuali sebagai fa'il au na'iban anhu atau sebagai pengganti fa'il. Kita boleh katakan dorobtu duribtu, dorobta duribta. Taib berikutnya doroba, papi doroba domirun mustatirun limudakkaril ga'ibi takdiru huwa. Ini jelas ya. Doroba fal alifu, alif di doroba, domirun barizun, domir baris, mutasilun lil musanna al ga'ibin, al lil ga'ibain, untuk orang ketiga. Ya. Mereka berdua. Dorobu falwau di dorobu. Ya, domirun barizun, dia domir baris muttasilun di jam'il ghaibina, untuk jamak orang ketiga. Hum dorobu. Dorobat fa fi dorobat domirun mustatirun lil muannasati al ghaibati. Ya, dia jelas ini ya. Takdiruhu hiya wa ta'u as-sakinatu al muttasilatu bil fi'li alamatu ta'nis. Sedangkan tak sakinah, tak sukun yang bersambung dengan fi'il dorobat, yaitu tanda ta'nis. Sebagaimana yang sudah berlalu, wal fi'lu yu'rafu biqad ya wa sin wa safa wa ta' ta'nis as-sakinah. Kemudian dorobata, perhatikan dorobata. Ini aslinya doroba, cuman karena humanya goibainya itu mu'anas, goibatainya mu'anas, kan gak mungkin kan ada ta'anis, kan mau kasih ta'anis, ta'anis si sukun gak mungkin, sebentar ada alif. Masa dorobat ada alif, gimana coba? Dorobat ada alif, sukun kan sukun. Maka ta'nya itu jangan disukunkan, buat nyambung dengan alif dikasih harokat fathah, dorobata, bukan dorobat gak bisa kan. Nah, fal alifu domirun barizun lil musanna al ghaibain al ghaibatain wa ta'u alamatu ta'nis, ya, wa hurrikat, dan dia diharakati, kenapa? Litiqa'i sakinain, karena perjumpaan dua sukun, wa futihat lil munasabati, dan lil munasabati, dan dipatahkan kutaknya ya untuk mencocokkan. Kemudian dorobna panun domirun barizun, mereka hunna dorob domir baris li jamil inas al ghaibat, ini ya untuk jamak muannas yang ghaibat, orang ketiga. Tanbihun, nah nih perhatian lagi, zahiru ibaratil musannibi, yang nampak dari apa yang dikatakan oleh musannib al-Hattabi, anna domiro fi doroba wa dorobat, ya, itu mutasilun ma'a anna mustatir ma'a annahu mustatirun, itu domirnya adalah mutasil padahal dia mustatir, wa huwa la yuwafiqu ma qaddamahu, namun nah dan ini kalau begitu enggak sesuai dengan apa yang beliau telah ya berikan penjelasan di awal, min annal muttasila qismun minal barizi, bahwasanya